Yang apa minta mas? Lagu iming-iming spesial masih keluarga besar Abah Matasan, dipersilakan. Sabar ya. Kali ini spesial tembangnya buat keluarga Sahibul Hajar. Dipersilakan bos. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kasih. Musim panas kehujanan, pantaslah saja diri. Itu tadi perwakilan dari keluarga besar, yeah. Abah Matasa.